membid'ahkan. Ini gak ada habisnya. Sesama pengendara motor, bener-beneran motor yang apa yang paling baik, ini gak ada habisnya. Kalau mau mengatakan motor itu baik, ya berbicara dengan bapak kita yang punya sepeda daun ontel. Kalau mau mengatakan mobil itu baik, ya bicaralah sama orang yang mengendarai gerobak. Sesama pengendara gerobak, kok baik-baikan gerobak, ya baco-bacoan. Sesama pengendara motor kok ribut, makanya sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama ahlul bid'ah kok ribut-bid'ah, gak ada habisnya. Gitu loh. Lah Quran itu bid'ahnya apa? Dicetak, ditulis. Begitu sahabat meninggal, tulisannya sahabat gak bisa dibaca oleh tabi'ut tabi'in generasi keempat, generasi ketiga, gak bisa dibaca. Kenapa? Cuma nongke-nongke kayak cacing gitu aja. Makanya oleh tabi'in Quran itu dikasih titik-titik, titik bak, titik bawah, tak, titik dua. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'a, Ad-Du'ali 65 Hijriah. Di generasi ini meninggal, bawahnya gak bisa baca titik-titik dok. Di Karoka, Karoka di Fathah, Kasroh dong. Lemah yang kasih syakal itu Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farah, Hiti gurunya Imam Sibawai. Disebar lagi yang baca beda-beda, generasi jamaah berikutnya beda. Yang Arab gak ada masalah. Yang orang Andalusia Waduha keluarnya Waduhe. Yang orang Turki Mustaqim Mustaqin. Begitu kena orang Padang, lakanui, gitu. Lidah ini ya bisa di, lakanui, orang Padang. Makanya saya pernah dapat cerita dari orang Padang, kalau baca Pancasila itu aneh. Pancasila, cie. Yang dibaca itu bukan tulisannya, gambarnya, cie. Bintang pesagi limo. Dua rantai pangikak kudo. Tiga baringin barambui kribo. Ampe sapi kilo. Limo kapas pembesi muko padi pangisi parui. Ini enggak dibaca tulisan, jadi baca gambarnya. Iya, ketemu orang di sini orang Bengkulu nggak bisa bilang R si kotal, nggak, ya orang Palembang nggak bisa bilang R, orang Lampung R, orang Sunda aladzina keluarnya aladzina, ini lidah susah. Sayang punya murid aladzina, heh, kamu itu kok aladzina kok aladzina ini, nah ini susah lidah ini. Ketemu orang Jawa, susah lagi orang Jawa itu punya huruf bono coro. Kok dia cari alhamdu itu alkamdu aja. Alhamdu, alkamdu. Ya hayu ya kum, yukayuku, yukayumu. Jauh susah. Robbil alamin. Itu punya yang mau gopotong, keluarnya robbil ngalamin. Gak punya kot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya romelan. Itu Jawa. Orang Bali itu bilang tak, itu maksudnya tak, tok, tok. Maka cerotol lagi orang tak, orang Bali. Orang Bugis, alaihim, keluarnya alaihim. Bugis gak bisa, N itu keluarnya eng, kalau eng keluarnya N. Mau kemana? Ambil uan. Mana ke bank? Apa? Bayar utan. Itu mengambil uang ke bank, bayar utang itu ke bank. Makanya ada Abdurrahman, Kabulok dulu itu namanya Abdurrahman, tapi begitu orang Bugis keluarnya berdua mang. Lidah yang berbeda-beda inilah hasilnya menghasilkan ilmu baru namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu begitu sampai sini, ya pasti modelnya semakin berbeda. Beda lah inilah ahli sunnahnya, itu tepat dokwal jamaahnya beda-beda. Beda, makanya di sini kadang sholat itu ya beda gayanya. Ulama dulu nggak ngotot sholat duhur di sini jam berapa? Jam satu, setengah satu, ya setengah satu. Kalau ulama dulu bisa molor sampai setengah tiga, jam dua, setengah tiga, molor. Ulama dulu kenapa? Nunggu jamaahnya keluar dari sawah, keluar dari hutan. Loh kok panjang sekali molornya? Ya enggak apa-apa, wong as-shalatu ala waktu, ya salat itu di atas waktu salat. Habisnya salat zuhur itu adzan asar. Jadi enggak usah. Ini fakih, enggak usah dikomplain sampean. Habisnya waktu zuhur itu waktu asar. Cuman kalau yang depan ya baik, tengah baik, kuri, belakang juga masih bagus. Kayak sapi depan sendiri rujak cingur, tengah-tengah sop iga, belakang sendiri sop buntut. Lagi itu sholli fardhu dzuhri arba'atan, Allahu akbar, satu rakaat teng asar. Enggak apa-apa. Wong kepalanya masih di salat zuhur, boleh. Ini sampe kok kaget bener sih dengan kayak gitu. Biasa aja. Berdua dari sawah gitu. Pak, kita pulang waktu asar udah mau masuk. Kita belum sholat dulu. Ayo bu, pulang. Begitu sampai rumah, bapak sholat ya, karena saya lupa tadi ngompol. Saya tak mandi dulu. Ya sudah, akhirnya bapaknya sholat zuhur duluan. Karena tadi ibunya tak yang ngompol, tak mandi dulu pak. Akhirnya bapaknya usul di kontong tuh di arba'atun. Mak, kok imaman. Padahal makmumnya belum ada. Kan makmumnya masih di kamar mandi. Nah begitu dapat satu rokaat dengan asar, ibunya belum sholat, sudah kehabisan waktu zuhur. Tapi karena tadi sudah janjian, gak apa-apa, selesai mandi langsung usul li fardhu dzuhri arba rakaat mustaqbal qiblati adaan makmuman. Boleh-boleh aja, mau kepala imamnya masih di sholat zuhur. Ini jangan dipakai sering-sering. Nah itu makanya jangan membuat itu azan langsung lari azan. Ya itu ya baik, tapi kan wal jamaahnya ketinggalan. Makanya kiai-kiai tua, ulama-ulama tua, ajengan-ajengan tua itu ala akar. Sambil nunggu, kok enggak datang-datang, capek nunggunya. Robbana, pujian. Biasa aja, terus sholat, sholillahu akbar. Sholat, tapi kan yang di sini pemancar lokal. Yang di Mekah sana pemancar utama sini pemancar lokal. Fawal luwa jaka syatrol masjidil haram, karena pemancar lokal sinyalnya kadang hilang. Allahu akbar. Dateng bakso lewat, hilang sinyalnya. Ada ting-ting, bakso. Hilang, ini lokal. Terus Allahu akbar. Terus sarungnya bolong. Apalagi besok ini musim kampanye. Allahu akbar. Weh, pendukungnya Pak Jokowi. Jadi kok pendukungnya Pak Prabowo? Biasa. Dan itu dia Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabes marom bikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fada. Lama ini. Ini lama mesti ini. Coba kalau ina atau ina. Nah ini kan enggak usah bohong. Kalau ini wal jamaah ini Allahu akbar. Mulai deh. Tiba-tiba ada hujan. Betul-betul, ya Allah, kerupuk. Nah, orang sini itu sholatnya gak khusyuk. Maka kiai itu kalau sholat biasa aja. Allahu akbar. Apakah kiai gak ngerti ada dalil yang lain tentang takbir? Tahu, ada begini, ada semua dalilnya. Tapi ulama mesti tahu kalau jamaahnya lokal. Kalau kemudian ikut yang Allah, matanya belakang, ya ikut nyetop apa itu lah ya. Makanya ulama biasa di tiga salat, cuman Allah, itu aja, untuk tidak mengganggu. Kan gitu, makanya lah jangan juga kemudian yang di sini terus ikut Allah, ya itu ada dalilnya, tapi wal jamaahmu ini, ya kalau disenggol kakinya pasti diangkat. Makanya gak usah digereng-gereng begini. Gitu loh. Ini aku mesti ngerti sampean. Terus Allah akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bocor semua. Makanya habis sholat para ulama dulu mengajarkan kita berzikir. Nah, untuk nambah apa? Nambah bocor kepala, bocor telinga. Makanya kepalanya bukan bocor, diketek-ketekkan. Nah terus ada yang protes, saya baca hadis sahabat dan Rasulullah kalau zikir itu diam begini. Nah sahabat itu murid Rasulullah hidup dengan Rasulullah, zikir di samping Rasulullah. Kalau anak sekarang masuk wifi-nya Rasulullah, ya di online wong sama-sama dapat wifi Rasul. Apalagi kalau di tethering. Ya mana? Nah kalau kita kalau jamaah sini ikut diem begini, ya tidur. Makanya harus bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Biar yang tua-tua dengar terus meniru. Menirukan lah, kalau sampai ini ulamanya cuman ya sampai tua gak pernah denger, mati juga gak bisa dipikir loh itu loh. Makanya para jamaahnya beda. Nah ini kalau kita pahami sesederhana itu kita gak ribut. Kalau yang diem itu berarti orangnya hebat. Dia itu sekelas sama sahabat Rasulullah, makanya dia dikirnya diem begini. Itu orang hebat, jangan sampean contoh yang bodoh. Mau bodoh-bodoh kok ikut yang diem begini? Ya nggak bisa dikir sampean. Nah itu loh, ngukur diri, ngukur diri. Ada memang orang-orang yang hebat, yang memang bisa yakin gitu nanti kalau ketemu malaikat bisa jawab. Tapi kan nggak semua manusia yakin. Maka yang gak yakin bisa jawab diajari dengan talqin. Nah sampean kalau yakin bisa jawab gak usah minta ditalqin, gak apa-apa. Tapi yang kira-kira gak yakin mintalah ditalqin. Terus gak usah ribut ini apa gak, ya gak tahu. Yang tahu siapa? Yang mati itu yang tahu. Kita kan cuma minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah kalau kamu pengen tahu ya mati yo, itu aja gak bisa. Sederhana. Kalau sampean yakin bahwa nanti masuk surga dengan amal sendiri cukup, ya sudah sampean yakinlah itu. Tapi kalau kira-kira nggak yakin, ya sudah mintalah doa sama tetangga. Nah kalau tetangganya mau datang, jangan sekali datangnya. Kalau bisa berkali-kali datang sampai 40 hari. Nah kalau yang sudah yakin amalnya pasti diterima dan masuk surga, nggak perlu doa, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Gitu loh. Makanya mintalah doa, makanya ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa. Kalau Muhammadiyah ini lebih praktis, orangnya pinter-pinter. Nah kalau yang NU kan yang bodoh-bodoh di kampung-kampung begitu, ikut diem gini, tidur sampean. Kan punya caranya begitu. Kayak tarweh, mau 8, mau 20 silakan, benar. Dua-duanya benar, mau gak tarweh aja benar. Cuma yang bodoh-bodoh jangan ambil 8, ambil yang 20 yang bodoh-bodoh. Kenapa? 20 itu lebih aman. Besok kalau di akhirat yang benar 8, yang 20 masih punya sisa 12. Jadi gak usah berdebat gitu loh. Yang benar mana? Enggak. Lebih aman aja kalau saya ngajarkan santri yang dari kampung Bengkulu, dari apa perlu? Kamu 20, kok 20 gitu? Aman. Kalau nanti yang benar 20, yang benar 8 kan kamu masih punya sisa 12. Nah kalau nanti yang benar 20, yang kurang 12 mau cari di mana? Nah gitu aja tinggal gitu. Jadi indah Islam itu, beruhuah indah. Nah itu, nah, makanya kan kemudian kenapa jamaahnya ini jauh. Makanya indah sebenarnya, beragama itu kalau punya sebuah sistem. Nah ini kan orang ribut semua, kenapa? Ini milenial. Ini milenial, milenial itu killing everything, membunuh segalanya. Loh iya, milenial itu kan percepatannya luar biasa. Kita dulu gak bayangkan kalau ada milenial. Tahun 90 saya pengen lihat gajah Afrika, saya mesti nunggu siaran Flora dan Fauna. Itu kadang waktunya mau main diganggu sama siarannya Pak Harmoko, Loh pencapir. Kadang sudah mau lihat gajah, keluar siarannya Pak Murdiono. Itu panjang sekali, capek. Sekarang orang mau lihat gajah Afrika tinggal ambil handphone, tinggal di sini semua nih. Kucing Afrika keluar, tengu kawin keluar di sini. Ini milenial itu cepatnya luar biasa. Saya dulu kalau jatuh cinta itu sakit karena rindu. Loh cinta itu berat zaman segitu karena mesti nulis surat, cari kertas pink yang harum. Nanti kita tulis itu di situ, apalagi polisi kalau berjauhan paling pengalaman. Dek, aku diterima di Bayangkara. Aku diterima di kepolisian, di TNI. Pertanda kita akan jauh. Terpisah jarak dan waktu. Maka untuk mengobati rinduku malam hari ini, aku tulis surat cinta padamu. Semoga kau pun merindukanku. Kita terpisah jarak dan waktu, tapi kekasihku, walaupun kita terpisah jarak dan waktu, aku yakin kita malam hari ini berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim, nunggu seminggu di Pak Pos. Sampai lihat komandan seperti lihat wajah kekasih kita. Nah itu orang dulu. Sekarang mana ada begitu tinggal angkat cepret. Kirim langsung muah muah muah muah bawahnya. Nah, ini milenial. Makanya orang milenial ini sekarang banyak sekali, terutama dalam beberapa hal, itu berhubungan dengan sumber langsung. Ngaji tidak lagi kemudian melalui kiai, melalui wal jamaah, enggak. Tapi langsung melalui handphone, hadis nomor ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Makanya jangan heran, sekarang banyak sekali orang yang pinter lupa bahwa ini dulu bersumber dari perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Ada manusianya dulu, makanya kalau dulu ngaji ada manusianya, begitu pinter ada akhlak, akhlaknya. Nah sekarang begitu pinter ngajinya dari handphone sambil ya gak ada akhlaknya. Maka banyak orang pinter gak punya akhlak. Ini salah, dan pede menyalahkan itu. Sampai begitu beda dikit langsung jelek sekali doanya. Iya kan? Ya gak bisa saya baca doanya nanti dari berdapus. Ya ini jangan begitu kita ini. Makanya kita ini kadang lupa bendera, langsung bendera Rasul. Ahli ini salah, jangan begitu. Kita ini punya ahli sunnah yang berbeda, beda caranya ini. Bisa gak kayak gini, solawatan tadi itu? Ini kan solawatan. Apa zaman Rasul ada yang begitu? Ya kan ada, zaman Rasul ketemu. Ya Rasul gimana? Bikin ayam goreng apa? Mie ayam kan? Bikin kan? Nah kita ini jauh, gak pernah ketemu Rasul. Cuman dikasih syarat satu, inna Allah malaika tahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita melakukan sholawat aja. Nah sholawat itu apa? Ya inna Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat yang paling pendek, sholallahu ala Muhammad. Nah sholawat itu menghasilkan cinta, seperti cinta. Kalau cinta itu yang paling pendek juga ada, I love you, aku cinta padamu, itu paling pendek. Agak panjang dikit, Dip, aku cinta padamu, makanya aku ingin hidup bersamamu 1000 tahun lagi, dan aku gak ingin terpisah lagi sampai anak cucu kita. Loh, itu juga dari cinta. Makanya sholawat itu ada yang pendek, ada yang panjang, biasa aja. Allahumma sholli sholatan kamilah, sallim salaman tamaman, alaikum halum bil qad, wa tamfariju bil qurabah, tuqdo bil hawa'ib, wa tunaru bil rohay. Ini seperti gitu, kita mengarungi hidup berdua deh, biar kita berani, aku pengen membangun bahtera ini. Ya sholawat juga sama, cinta itu pendek juga bisa, cinta pendek juga bisa. Pujian cinta itu juga ada, cuman muji dok. Tapi ada yang muji sambil bawa oleh deh, ini oleh-oleh dari hutan, bunga. Nah makanya orang sholawatan itu ada yang pendek, ada yang panjang, sampai ada yang bawa tumpeng, ada yang bawa ingkung. Itu kan sama menunjukkan rasa cinta. Makanya terus kemudian sholawat itu dipakai, namanya sholawatan. Kenapa sholawatan? Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung an. Celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana an. Katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katok an. Makanya Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai Yasin. Nah, tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahli. Dan itu karena kita orang Indonesia, akhirannya an. Akhirnya sholawat dipakai jadi sholawatan. Ada yang selawatan cara Jawa di kampung ada dulu. Kalau ini ada orang Jawa pasti tahu. Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dino ni Senin 12 Mulud tahun gajah itu duwe sonen. Ada yang cara santri. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban santri. Yang muda-muda. Assalamun mustamirun. Ulakini atajantat. Itu yang tua. Yang muda lah. Yang tua-tua napasnya habis ya. Halo ya Nabi. Salam. Halo. Yang ibu-ibu yang penggemar dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik da da da da da da. Ya Rabbi Asya Hadmatayyaji Ya Uwailal Jum Ya Uwailal Jum Ya Uwailal Jum Diwal Karami. Duhai senangnya pengantin baru deng do. Ya karena mereka selama ini umat Nabi yang di sini penggemar dangdut dan gendong anak itu enggak enak, capek. Biar enggak sakit hati karena capek, ingatkan ini hasil pengantin baru. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik es lilin majece. Yang orang Jawa, ya Rasulullah salamun alaik. Oh, itu orang Banjar. Ya Rasulullah salamun alaik munalik ya rafi'a jani wa darat. Kota Baru gunungnya Bamega orang sana. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam Anglia numpak lah ini lah. Lah makanya kemudian orang sini itu cinta Rasul. Makanya kalau solawatan karena cinta ada Habib saya datang gitu. Mau gak ngerti gini-gini ada gendero slang yang naik. Lah terus ada yang protes, jangan begitu kamu. Solawat kok joget segala. Ini biasanya orang ngerti solawat tapi gak pernah solawat. Solawatan jadi sampai di solawat gak mengerti cinta. Lah kalau cinta dari dulu ya biasa. Ya nene, biasa orang ketemu pacar jauh aja. Yes, biasa. Kamu berlebihan memuji Rasul masa anta Samsun anta Badrun. Cinta itu memuji dari dulu, Dek. Wajahmu seperti purnama. Biasa. Aduh, itu musyrik, berlebihan. Ya jangan gitu. Dari dulu cinta itu berlebihan. Ya Allah, bibir Mustafa balik makos itu musyrik. Apa bedanya dengan Dek? Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu kalau dalam bahasa fikih ya musyrik, masa gak ketemu sehari mah mati. Wong kalimat cinta kok dibahas. Gak bisa kalimat cinta itu jangan dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalau dibahas bisa ribut sama bapakmu. Kepalamu segede itu masa mau kembali ke rahim ibu. Ribut. Roma Irama kehilangan cintanya kalimatnya musyrik. Iya kan kehilangan cinta Roma Irama. Ku tahu rumus dunia musyrik itu. Masa kamu ngerti rumusnya dunia kayak Allah aja. Orang pacarnya hilang, kalau rindu itu tanya Allah, gak SMS. Kira pacarnya hilang nanya Allah, karena apa? Rindu ini cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Nah, coba cari lain nanya Allah. Ini cinta. Lah makanya orang solawat itu cinta. Lah ini lah kalau jamaah yang jauh butuh pengantar seperti ini. Inilah kalau ini terjadi orang pasti rukun. Oh itu orang kampung yang Duhai senak ya Rasulullah. Oh itu penggemar dangdut. Dan tinggal gitu aja. Kalau ada orang ngimami sholat kok pakai robana ya robana. Oh itu pasti makmumnya masih di sawah itu. Kalau tidak ya sudah datang tapi malah ngerokok depan mas masjid. Karena gitu kan indah pahamnya. Ada orang tinggi, la ilallah. Oh pasti itu kepalanya budu itu. Kalau diajak sholat tolah toleh maka diajari la ilallah. Orang bakal pengen tasbih gini, oh itu berarti kalau dikir tangannya itu gak bisa dikir biar gak gini-gini dicepeli tasbih, itu kan indah orang, oh itu ditalkin, oh itu berarti orang bodoh yang mati takut gak bisa jawab minta diajar ajar. Oh itu kok gak ditalkin, oh berarti orang pinter yang mati yang sudah pasti bisa jawab tanpa diajar ajari. Oh itu kok ada orang mati sampai 7 hari nyembelih kambing nyembelih apa, oh itu pasti gak berani masuk. Gak takut ke akhirat gak punya pahala maka minta doa sama tetangga lah. Kalau ada yang sepi habis mati, oh itu berarti orangnya pede dengan amalnya pasti masuk surga. Lo gitu aja kok susah sih, gak usah dibikin pusing. Ada orang yang sampai tarweh 20 kali, oh itu berarti jarang sholat orang itu, makanya takut nanti keliru di sana ngambil 20. Oh yang 8, oh itu berarti paket himat dia sudah banyak pahalanya. Begitu aja kok susah sampean mami gitu. Seperti gini, Pak Polisi tiba-tiba manggil saya dari Jawa untuk ngaji. Oh berarti Pak Polisi ini jarang mengaji. Itu aja kok susah. Jadi gak usah mikir, wah ini kampanye. Enggak, biasa aja. Oh karena polisi itu jarang ngaji, karena setiap orang mengaji, orang sholat dia jaga. Nah ibadahnya polisi, ibadahnya tentara itu kan di lapangan. Kalau ibadahnya camat ada di kecamatan, ibadahnya lurah ada di kelurahan. Jangan kok lurah waktunya sholat duha sampai asar sholat duha. Ya enggak jadi ibadah itu namanya, emang ibadah cuma itu? Enggak. Ini jadi tentara sudah ibadah. Kenapa? Karena membangun baladil. Amin. Tanpa polisi nggak ada keamanan. Tanpa TNI nggak ada keamanan. Kalau isinya santri semua, oh ayam habis. Lah iya kan di Jawa itu kalau musim durian itu jumatannya sepi. Karena apa? Nunggu durian jangan sampai dicuri orang. Musim duku gitu, ya nggak ada orang, jarang orang jumatan. Loh ini hidup itu begitu, indah biasa aja. Makanya sudah diajarkan kita harus bersama-sama dengan yang lain. Kenapa diajarkan dari awal kamasullahi ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Yahudi kok didoakan? Karena kita ini diem-diem bersama orang Yahudi, pergi haji, itu baiknya luar biasa. Tapi kalau pergi haji kita tidak ditemani orang Yahudi, kita tidak bisa haji. Apa? Pesawat. Yang bisa bikin pesawat itu orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Yang namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Kita pergi ke kalau kita enggak orang Yahudi mati semua ya. Kita ngelangi jadi enggak jadi. Istri kita cantik-cantik kenapa? Ada bedak dari Prancis, orang Nasrani. Kalau bedak Bengkulu, siapa yang mau pakai beras ditumbuk? Belum kan semua. Ini hidup kita kalau malam ngerokok tenang kan gitu. Coba kalau ngantuk terus ngerokok gini. Itu yang bikinkan rokok gudang karem, jarum, Cino biasa aja hidup itu begitu. Maka nggak usah ribet. Ya, itu umat itu begitu. Makanya Rasulullah menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Itu. Lah kebaikan dalam urusan agama itu kan bagi manusia sempurna. Tapi manusia enggak bisa sempurna. Makanya kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Contoh ini siapa yang paling baik siang hari ini? Saya. Yang paling baik siang hari ini siapa? Jawab, saya. Lu kok gak berani jawab? Leo saya sendirian dikasih mic, kasih kursi dikasih ini, ke bandara dijemput, kalau bukan orang baik gak mungkin diperlakukan seperti itu. Itu loh, kalau ditanya yang paling baik siapa? Saya. Tapi saya gak boleh menyatakan saya yang paling baik, sebab saya kelihatan baik kan ada Pak Kapolres, ada Pak Kapolda bikin acara, ada panitia yang bikin acara. Coba kalau gak ada panitia bikin acara, apa saya duduk di sini? Ya gak mungkin. Nah kalau sudah gitu, baik mana? Baik saya apa baik panitia? Ya, oh, baik panitia kan loh. Itu dua aja udah ribut, siapa yang baik, saya apa panitia? Udah ribut dua, seperti telur apa ayam, duluan mana bisa ribut. Kata panitia, ya kalau gak ada saya, ya ini gak kelihatan baik. Nah, kalau saya jawab, ya kalau saya gak datang jelek juga. Udah itu berdebat sampai 50 hari juga gak selesai, kiamat kurang 2 hari pun gak selesai. Itu baru dua kebaikan itu, apalagi lo tambah tiga, tambah yang di sini. Ya ini namanya pengajian karena kami hadir kiai. Kalau kami gak datang kiai itu tidak pengajian. Apa namanya? Itu cek sound. Nah ini loh, jadi mayuridillahu bihi khairan. Khairan itu nakiroh. Nakiroh itu kalau apa khairan kok nakiroh itu maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan yang sempurna gak mungkin milik manusia. Oh manusia gak sempurna, maka baiknya manusia gak bisa berdiri sendiri. Dan sampean di sini kalau tukang yang komplain lagi nanti, tukang nata teropnya ini, ya kami yang baik ya. Loh kok bisa? Nah, kalau gak kita pasangin terop, bubar pengajian dari tadi, kepanasan. So, padahal yang pasang terop itu juga gak sholat duhur kan. Yang nasang ini kiai ya, enggak lah, Polres juga cuma nyuruh. Wah terus langsung yang tukang son, kami yang baik kiai, kalau sonnya tak matiin dari sini udah enggak bunyi. Padahal tukang son itu kadang sonnya dipegang saya, kadang dipegang Syahrini ya gitu. Sama tukang syutingnya juga, kalau saya yang baik-baik kiai aku tak syuting mendokumentasi. Nah yang komplain orang Jepang, kalau kita gak bikin syuting ya kalian gak punya syuting. Gak ada habisnya karena kebaikan itu. Makanya seandainya kebaikan siang hari ini, pengajian ini menjadi jalan kita masuk surga, yang masang terop juga punya jalan masuk surga, yang nyuting juga punya jalan masuk surga, yang duduk di sini semua masuk surga, yang tidur di sini juga masuk surga. Makanya kalau ngaji tidur gak apa-apa, kalau melek berarti matanya ngaji, kalau dengerin kupingnya nggak. Nah kalau tidur ya nggak ngaji sama sekali. Tapi selagi pantatnya duduk di situ, pantatnya pantat ngaji. Nanti kalau di akhirat ditanya mana pahala ngajimu di mata, habis ya Allah. Lah kok habis? Aku tidur ya. Mulutmu habis juga. Wong dulu aku habis pulang ngaji ada orang aku bilang wow, udah habis. Nah terus pahalamu yang nyisa di mana? Yang di pantat kayaknya ya Allah. Nah kenapa kau duduk? Saya tetap duduk. Ya sudah hitung pantatnya. Wata syadu arjuluhum. Oh iya pantatnya ada pahala ngaji. Udah pantatmu masuk surga. Nah itulah makanya para ulama sering semaan Quran masjid dipasang speaker untuk apa? Untuk yang tidak bisa ngaji. Nanti ditanya mana ngajimu? Gak bisa baca. Lah Quranmu di mana? Di kuping kayaknya ya Allah. Loh kapan kok ada di kuping? Waktu itu dengerin kaset bunyi di masjid. Oh ya sudah, kupingmu masuk surga. Mungkin gitu. Makanya kalau ada acara kebaikan ikutlah walaupun sedikit, ambil sampahnya baik, syutingnya baik, apa-apa aja baik. Nah ini yang kadang kita tidak bisa memahami ini. Kalau kita gak memahami ini, ya semuanya merasa paling baik gitu. Oh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini haram. Pancasila gak boleh, Pancasila haram. Nah kalau Pancasila haram, hidupmu dosa terus. Kenapa? Karena setiap uang itu ada stempelnya Pancasila, dosa. Makanya kalau baik jangan merasa paling baik. Gak ngerokok itu baik, bersih, indah, perempuan suka laki-laki tidak merokok. Jadi kalau gak ngerokok, ya gak ngerokok aja. Kenapa kamu gak ngerokok? Gak boleh sama istri gitu. Saya ini bukan perokok. Kenapa? Istriku cereketnya, Masya Allah. Istri saya bau rokok. Makanya akhirnya saya ini laki-laki yang tidak merokok. Iya. Nah kalau ditanya kenapa dia gak ngerokok? Gak boleh sama istri saya. Udah gitu aja. Ini ada yang lebih keren. Kenapa kamu gak ngerokok? Haram. Kok haram gimana? Kok nggak ada hukumnya? Kalau kamu mengharamkan rokok, hati-hati, itu nggak ada hukumnya. Jangan kamu haramkan. Kalau kamu haramkan rokok, waspada. 174 triliun cukai rokok diambil oleh APBN. Kalau cukainya haram, APBN-nya haram 174 triliun. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Makanya kalau yang mengharamkan rokok, awas, hati-hati, haram. Dosa lewat jalannya pemerintah. Nah, jadi baik-baik aja, nggak usah terus. Pancasila haram, Yahudi mati. Jangan gitu, biasa aja hidup itu. Kaum muslimin, makanya yang lembut kaum muslimin itu. Kalau hati kita lembut, orang lain ikut lembut. Makanya orang yang lembut hatinya, karena ketahuan kita lembut, pindah ke kita, namanya mu'alaf. Kita ini kan keras makin ini. Itu biasa aja lah hidup jadi kaum muslimin itu. Yang lain mikir rembulan, kita mikir sana. Nah ini kalau itu kita pahami aja, ukhuwah terjadi. Kenapa ada kiai sarungan, ada kiai pakai celana? Saya cuma mengatakan ikut kiai sarungan lebih aman daripada ikut kiai pakai celana. Loh kok bisa gitu kiai? Ya nanti kalau kamu ikut kiai sarungan di akhirat, kamu gandoli, gak mungkin dia lari. Karena kalau lari kok plotroke itu untuk dia tegangi, udah ikut. Nah kalau ikut yang celanaan, wis gitu lepas udah, tinggal lari. Itu guruan saya, ngomong-ngomongan saya banyak. Iyalah kalau banyak ya, kaum muslimin itu begitu. Ada yang sudah sholat, ada yang belum, ada yang sudah sholat tapi bandar dadu. Ada, itu biarlah diurus sama ulama, diurus sama kiai. Bersihkan semua, nanti dulu ya bisa, tapi ya pelan-pelan. Nah itulah. Ya, nah, cara beragama ini kan indah-indah aja. Alat musik, ya gitu, ada yang tutang-tung, ada yang pakai mulut, tum-tum-tum-tum-tum-tum. Kalau yang ini terbangan, yang kalau tum-tum-tum, nasyid. Kalau ada orang kesurupan, yang cara kampung namanya suwu atau jampi-jampi. Yang agak modern dikit namanya rukiyah. Ya terserah, mau milih rukiyah apa, milih jampi-jampi sama aja. Kan gitu, kita pergi kemana-mana kalau pengen aman, bawa akik. Ake di apa? Diinstal oleh doa. Boleh-boleh aja, wong kita juga gak aman kalau gak bawa ATM. ATM diinstal oleh uang, sama aja gitu, kok repot ya. Syukur-syukur dari ake keluar uang, karena kalau gak punya uang dijual, bisa punya uang. Biasa aja gitu aja kok. Orang-orang wiputnya luar biasa. Orang ini ya, nah ini makanya khusnudun aja, orang ini beda-beda. Ya, jadi nyantai-nyantai aja. Ya, amma ba'du. Jadi ini pembukaan selesai. Nah ini saya baru amma ba'du. Loh kiai kalau ngaji kan ada amma ba'dunya. Itu berarti mukaddimah selesai. Nah ini baru mukaddimah. Ini baru pembukaan, saya belum mulai ngaji. Lah inilah makanya Islam itu punya caranya yang luar biasa untuk merawat. Ya karena kita ini puluhan bangsa berbeda-beda, makanya kalau makan bareng-bareng kalau makan pakai, ada yang pakai tumpeng, ada yang nasi, ada yang kenduri, ada apa, untuk menjaga kerukunan bangsa. Yang mati diperingati pakai khol, terus diajari ziarah kubur. Nah orang kalau rajin ziarah kubur pasti suka dengan tanah di mana gurunya meninggal. Akhirnya orang cinta dengan tanah-tanah di mana tempat gurunya bersemayam. Nah itulah cikal bakal hubul waton minal iman gitu. Saya punya sejarah di Malaka sana, namanya Syekh Ismail, saya tengok sana. Tiba-tiba saya suruh ngebom Malaka, ya nggak mau saya, wong di situ ada makamnya Ismail, di Jawa ada makamnya para wali, di ziarohi. Nah itu yang orang suruh ngebom di sana, ya nggak mau, karena itu ada makamnya para wali loh. Makanya para teroris itu pasti dijauhkan dari masyarakatnya. Doa nggak mau, bersama nggak mau, apa-apa nggak mau, jadi blamplung. Makanya menjaga bangsa dan negara ini, jauhkan dari Islam-Islam yang seperti itu. Kamu mau jaga bangsa dan negara, kamu dekatkan dengan yang model begitu, ya negaramu siap-siap hancur loh itu loh. Makanya kita ini punya persiapan panjang untuk menjelaskan bagaimana bangsa dan negara ini harus tetap ada dalam konsep besar wahadal baladil amin ya. Makanya jangan salah sampean ya, siapapun pemimpinnya pilih yang mampu menjembatani baladil amin gitu. Pilih yang mampu menjembatani baladil amin itu. Itu aja saya kadang ini, oh lah ini kok radikal-radikal ini terus mau kemana ini, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Ini bangsa harus bergerak dan terus berjalan. Kita ini punya bangsa yang gak mudah. Nilai tukar rupiah gak usah dieksploitasi. Ini negara gagal, kata siapa? Semenjak zaman dulu nilai tukar rupiah kalah sama Singapura dan Malaysia. Karena Inggris punya kejahatan terhadap Indonesia melalui Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Hasilnya apa? Saham terbaik habis dulu di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk Jakarta. Ini persis ibu-ibu datang ke pasar kesiangan, dapat apa loh. Ini kan dipikir dulu. Sekarang harga-harga tuh naik apa? Harga karet, harga apa? Dulu karet ini dirajai oleh Indonesia. Sekarang beberapa negara di Amerika Latin mengebunkan karet, dan karet sendiri sekarang banyak sekali yang digantikan oleh crude, oleh minyak bumi. Sawit turun, dulu naik karena produsen minyak olahan semua dari sawit. Begitu sekarang minyak sawit dianggap berkolesterol, penuh, menyebabkan kanker jantung, pindah ke minyak nabati yang lain. Lu ini kan itu permainan dunia, kita nggak usah ribet. Dulu buah naga dikuasai oleh Cina, sekarang Cina bangkrut, buah naganya dibuang di jalan-jalan karena orang Sumatera dan orang Kalimantan mengkebunkan buah naga. Ini komoditas dunia. Orang Sumatera ini komoditasnya dunia. Dulu semuanya bisa sekolah karena di sini waktu itu karet zaman dulu mahal, Eropa butuh karet. Makanya orang yang sekolah pertama kali ya orang Sumatera, orang Jawa belum sekolah. Makanya orang pinter-pinter itu semuanya dulu dari Sumatera karena komoditasnya komoditas internasional. Di Jawa baru nanam padi, dimakan aja habis, kadang belum musim kemarau sudah habis, jangankan untuk sekolah. Tapi begitu negara ini mulai maju, orang Jawa punya SD impres, bisa sekolah. Nah, itu kan biasa aja. Maka yang pinter gantian. Nah sekarang dulu orang-orang Sumatera itu pinter-pinter, kaya-kaya karena sekolah duluan. Begitu yang berikutnya sudah jadi anaknya orang pinter, anaknya orang kaya, males sekolah, males bekerja. Lu kan gitu aja, di Jawa juga sama. Jadi birokrat semua orang tuanya. Besok anaknya sudah anak pejabat, sudah malas jadi pejabat, nanti ganti mana lagi kan gitu. Sepak bola ya masih miliknya orang NTT, NTB karena di sana belum banyak sepeda motor. Orangnya masih lari semua. Nah, di sini pergi kencing aja pakai sepeda motor. Gimana pemain sepak bola yang hukum dasarnya lari muncul dari Bengkulu? Ya enggak ada. Oh gitu aja kok susah. Jadi ini Indonesia itu bergeser gitu. Tinju ya jarang tumbuh dari sini, petinju itu orang sini tempeling orang saja 60 juta lah. Di daerah-daerah yang tempiling-tempilingan masih jalan, masih banyak petinju. Makanya jangan selalu mengatakan orang Indonesia kok tidak, kok pakai celana pendek, tidak mencerminkan budaya timur. Jangan begitu, karena kita semakin ke timur semakin pendek. Wih, nalar kontinental ini mesti dijalankan, nalar itu bersama ini. Dulu penguasanya Jawa, raja-raja itu di Jawa, tapi begitu Selat Malaka dikuasai Portugis, kerajaan Jawa bangkrut, berubah menjadi kerajaan daratan. Yang di sini juga sama. Nah, ini dunia bergeser, dan inilah negara kita ke depan harus terus maju, jangan mundur lagi. Negara harus ke depan, harus optimis. Kita jangan pesimis jadi negara. Ke depan bangsa harus bergerak, harus terus berjuang. Bung Karno pernah sekali pidato yang orang seluruh dunia kaget karena Bung Karno marah. Hitler jatuh tahun 48. Dunia pecah, Soviet sama Amerika. Indonesia dipaksa ikut Soviet atau Amerika. Bung Karno mengatakan dalam sidang tahunan PBB, pidato yang paling legendaris, kami tidak akan ikut blok barat maupun blok timur, karena bagi kami Amerika dan Soviet sekarang sama saja mendalangi perang dingin di dunia. Bangsa yang mendalangi perang dingin di dunia bukan bangsa yang baik. Berarti manifesto komunis Soviet tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik. Kami berbeda dengan kalian. Kami punya bangsa bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersatu dalam satu negara karena pakai Pancasila. Kalau dunia mau rukun, ganti manifesto komunisnya Soviet dengan Pancasila. Ganti Declaration of Independence-nya Amerika dengan Pancasila. Pasti saya jamin negara kalian, dunia akan aman. Sentosa, itu kata Bung Karno, jatuh, tidak apa. Gustur juga pernah begitu marah-marah, jatuh. Gustur minta penundaan pembayaran utang seperti Venezuela. Tiba-tiba Indonesia nggak boleh, Gustur ngamuk. Kita tidak mendapatkan penundaan pembayaran utang apa-apa, tapi negeri kami bangkrut karena dijajah oleh kalian, oleh Belanda. Dijajah oleh kalian, 350 tahun dijajah oleh kalian. Kalau mau fair, tata dunia dalam aturan yang pertama, kembalikan orang Amerika ke Spanyol dan Inggris, serahkan kembali Amerika kepada orang Indian, pulangkan orang Spanyol dan Inggris dari Australia, serahkan pada orang Aborigin, pulangkan Amerika dan Inggris dari Selandia Baru, serahkan pada orang Maori. Kami masih punya kekayaan kalian, curi semua. Kami punya patung Dendertus, hitung sama Gusur semua, itu kembalikan. Kalau masih kurang, saya tambahi kekurangannya, tapi kalau lebih, kembalikan kelebihannya. Satu juga Gusur. Nah ini bangsa ini sekarang sedang dipimpin oleh presiden di antara runtuhnya Amerika dan kuatnya Cina. Nah ini sedang begini, makanya presiden ini sedang mengarahkan bangsa ini bergerak mau kemana. Sampai jangan musuhi aja, jangan bikin yang PKI, yang apa kerjaanmu gak ada, saya ini presiden. Jangan gitu, punya Kapolri jelek, punya Pancasila jelek, punya TNI jelek, punya apa aja jelek, punya presiden jelek. Terus apa pekerjaanmu kok selain menjelek-jelekkan orang ini? Minta maafmu kapan nantinya? Ini cara jaga bangsa. Saya heran lihat WI itu, yang presiden turunan PKI. Ini mimpi apa sih orang-orang ini? Ini kalau jadi presiden, gak ada azan. Perasaan sudah jadi presiden 5 tahun, azan masih ada. Kriminalisasi ulama, perasaan kita gak pernah lihat ada kriminalisasi ulama. Memang ulamanya yang kriminal. Kriminal jangan pakai begitu-begitu lah. Gak suka, tapi yang pakai fakta apa. Presiden kriminal bagaimana, yang diundang ke istana untuk ngaji mulutan aja, ya iya tampangnya kriminal kayak saya. Jadi gak usah, udahlah. Nanti kalau saya pengen jadi presiden, ya itu harus jadi orang baik. Nah kalau kita kok jelek-jeleknya semua, nanti siapapun yang jadi presiden, itu orang jelek. Dan aku gak mau punya presiden jelek. Siapapun yang jadi presiden harus putra terbaik Indonesia. Kenapa mempertahankan Pancasila, mempertahankan merah putih, NKRI harga? Nah itulah, jam berapa sih sekarang? Oh jam 12 sebentar lagi lu. Oh, nah itulah yang muka dimaja. Iya, Pak Kapolda ini tadi memang Pak Kapolda tadi sudah pidato itu NKRI harga mati. Memang kalau tidak NKRI tidak harga mati, cari sebenarnya. NKRI harga pas itu cari sebenarnya. Ini ada TNI, Pol. Nah inilah Indonesia, kita lebih susah, benar-benar lebih susah. Kita ini bangsa besar dan harus terus besar. Eropa itu takut dengan Indonesia. Saya ini biasa keliling Eropa. Orang Jerman mengatakan saya khawatir dengan kebesaran Indonesia dan akan mengalahkan Jerman. Jerman ahli logam dunia, tapi masih kalah dengan ahli logam Indonesia. Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. 7000 derajat Jerman bisa membakar logamnya. Di atas 7.000 nggak bisa. Karena apa? Reaktornya nggak sanggup. Tapi bangsa kita sanggup menganggap membakar logam bintang yang di suhu 15.000, yang itu ada pada alat-alat senjata tua, trace itu. Itu 15.000 derajat. Orang sekarang nggak ngerti itu waktu itu api apa. Padahal waktu itu nggak dipakai, cuma ditutut-tutut gitu aja. Ya, bangsa yang besar, bahasa kita bahasa yang terbaik dunia. Bahasa Arab itu satu, Rus. Bahasa Inggris, rice. Bahasa kita, cuma-cuma kalau di sawah namanya padi. Kalau dipanen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya beras. Kalau patah-patah namanya menir. Kalau dibuntel godong namanya lontong. Buntel janur namanya kupat. Kalau dibungkus namanya nasi. Gondol cecek siji namanya sebutir nasi atau upo. Diublek-ublek namanya bubur. Pantatnya kosong namanya intip atau kerak. Kalau itu gak kemakan kering namanya mukarak atau wakil. Makanya orang Arab sapoto satu, kita kalau satu ke depan yungsep, kalau ke belakang jengkang, kalau ini gelem gelempang, kalau buk baru jatuh. Sana cuma satu sapoto. Lainnya anak-anak harus ngerti, kita ini punya cita bakal bangsa besar yang itu ada di sini, apapun ada. Semoga semuanya hidup dalam keadaan bahagia, punya bangsa yang sejahtera, punya agama yang menghantarkan kita husnul khatimah. Al-Fatihah.